Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita akan melanjutkan pelajaran fikih. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas permasalahan yang berhubungan dengan orang yang ma'zur, yang memiliki uzur, kemudian dia mendapati satu rakaat di waktu sholat tersebut, maka dia dianggap mendapati satu rakaat saikan sholatnya, dia dihukumi sebagai orang yang sholat masih pada waktunya. Baik, telah kita bahas kapan seorang itu dianggap mendapati satu rakaat. Siapa yang tahu kapan dianggap mendapati satu rakaat? Ya, Nur. Jika dia mendapati ruku, minimal dia mendapati ruku. Dalilnya, menarik. Hadis Abu Bakrah. Ahsan, barakallahu fiik. Dalilnya hadis Abu Bakrah dan riwayat Bukhari ketika beliau masuk ke dalam shaf dalam keadaan ruku. Makna hadis zadakallahu hirsan wala ta'ud. Setelah kita sebutkan, ulama menjelaskan semuanya ada tiga makna. Ada pendapat-pendapat ulama, ada tiga penafsiran. Apa saja itu? Makna zadakallahu hirsan wala ta'ud. Ahsan tabarakallahu fiik. Jangan kamu ulangi seperti ini melakukannya. Yakni sholat dalam keadaan terlambat. Makna yang kedua, jangan masuk shaf dalam keadaan ruku. Bagaimana tentang pendapat ini? Pendapat yang lemah. Kenapa dianggap lemah ya Jabir? Penafsiran ini. Katanya zadakallahu hirsan wala ta'ud. Maksudnya wala ta'ud ila dukhulika fi shaf wa anta raki'. Wa anta raki'. Jangan kamu ulangi masuk dalam shaf dalam keadaan ruku. Apa benar seperti itu maknanya? Setuju enggak Jabir? Setuju apa enggak? Enggak, maksudnya anda tanya setuju enggak ini? Ini penafsiran yang kedua. Katanya zadakallahu hirsan wala ta'ud. Jangan kamu ulangi, maksudnya jangan kamu ulangi masuk dalam shaf dalam keadaan ruku. Antum setuju enggak? Hah? Setuju. Sepakat? Sepakat atau tidak? Antum setuju karena ada ulama yang mengatakan seperti itu. Tawas khair insyaallah. Atau setuju enggak? Hah? Enggak setuju. Walaupun ada ulama yang mengatakan. Antum berani enggak setuju? Ini ulama yang berpendapat ini. Atau enggak setuju? Dengan tenang masuk shaf. Berarti enggak bertentangan. Kalau antum beralasan dengan hadis itu, enggak bertentangan dengan jangan masuk shaf sambil ruku. Berarti itu hadis perlahan-lahan masuk shaf. Bisa saja dia tidak masuk shaf. Yani dia masuk shaf maksudnya dalam keadaan perlahan-lahan. Baik. Jadi enggak bertentangan. Ini kenapa antum tidak setuju? Antum udah berani tidak setuju. Harus ada alasan. Saya Abu Man, Amboni. Fadal, setuju enggak? Setuju atau tidak? Hah? Setuju. Jangan masuk shaf dalam keadaan ruku. Itu maknanya, terus setuju. Berarti tidak boleh masuk shaf dalam keadaan ruku. Baik. Antum setuju, Akhi? Setuju. Anu, Akhi? Antum yang samping Umar. Antum setuju? Hah? Wallahu a'lam. Ustaz Abu Ghirabi. Setuju, Ustaz. Zadakallahu khairan wala ta'ud. Jangan kamu ulangi, katanya jangan kamu ulangi masuk shaf dalam keadaan sujud. Itu penakwilannya, dalam keadaan ruku. Setuju atau tidak? Tawakuf. Antum oke? Enggak setuju. Wallahu a'lam. Antum? Wallahu a'lam. Antum oke? Antum? Said? Apa? Setuju. Pendapat lemah. Setuju dengan pendapat lemah. Jangan disetujui kalau lemah. Said, kenapa lemah? Kenapa lemah? Said, sama ya antum? Siapa namanya? Umar. Setuju atau tidak? Wallah. Ibrahim? Apa Aid? Antum lagi? Setuju atau enggak dulu? Enggak setuju. Kenapa? Membuat jadi tergesa-gesa. Ya, justru ini pendapatnya ini melarang gitu. melarang melakukan hal tersebut. Iya. Karena itu tergesa-gesa berarti kuat pendapatnya. Kalau antum berpendapat dilarang karena kalau masuk dalam rukuk berarti tergesa-gesa gitu. Setuju. Ah, antum fadal? Hah? Malam. Abu tidak setuju juga. Abu setuju atau enggak? Pertanyaannya penafsiran. Zadakallahu hirfan wala ta'ud. Jangan kamu masuk saf katanya dalam keadaan ruku. Itu makna zadakallahu hirfan wala ta'ud. Yang jangan kamu ulangi, maksudnya jangan ulangi masuk saf dalam keadaan ruku. Antum setuju atau tidak? Iya, setuju. Ambil lihat. Ahsan tabarakallahu fiik. Antum hadir enggak yang lalu? Itu penafsiran yang lemah. Kenapa? Karena itu sunnah. Karena hal itu sunnah. Terdapat asar yang disebutkan asar dari Atha bin Yasar. Nah, ingat Atha? Ingat asarnya? Asar dari siapa? Tentang siapa? Kisahnya? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Apa kata Abdullah bin Zubair? Kata Atha, dia mendengar Abdullah bin Zubair berkata, "Idza dakhala ahadukumul masjida wan nasu ruku'un falyarka." Apabila kalian masuk masjid dan jamaah dalam keadaan ruku, hendaklah ia ruku. Hina yadkhul, ketika dia masuk tersebut. Summa liyadubba raki'an. Kemudian hendaklah dia berjalan dalam keadaan ruku. Hatta yadkhul fi shaf, sampai dia masuk ke dalam shaf. Idza dakhala ahadukumul masjida wan nasu ruku'un falyarka. Hina yadkhul. Summa liyadubba raki'an hatta yadkhul fi shaf. Fa inna dzalika sunnah. Kata Abdullah bin Zubair, karena sesungguhnya hal itu sunnah. Lalu kata Atha, wa qad ra'aytu huwa yaf'alu dzalik. Dan sungguh aku telah melihatnya melakukan itu. Jadi Abdullah bin Zubair, beliau sampaikan dan beliau lakukan. Hadis sahih diriwayatkan Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan disahihkan Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah juga dalam Tamamul Minnah. Baik, dan masih banyak asar yang lain. Masih banyak asar yang lain. Jadi penafsiran itu lemah. Penafsiran itu lemah. Karena yang benar justru itu sunnah. Baik. Ada penafsiran satu lagi. Yang ketiga. Baik. Jangan masuk ke dalam sholat dalam keadaan terburu-buru. Ini maksudnya. Ini yang lebih tepat dari semua tiga penafsiran. Jangan masuk sholat dalam keadaan terburu-buru. Ini maksudnya wala ta'ud. Jangan kamu ulangi. Jangan masuk sholat dalam keadaan terburu-buru. Ini sesuai juga dengan hadis Nabi SAW. Idza ataitumus shalah fa'alaikum bis-sakinah. Fa'alaikum as-sakinah. Kalau kamu mendatangi salat, maka hendaklah dalam keadaan tenang. Fama adrakum fasallu, wama fatakum fa'atimu. Apa yang kalian dapatkan, hendaklah kalian salat. Dan apa yang luput, maka sempurnakan. Baik. Jadi, yang benar penafsirannya, bukan masuk salat, bukan larangan masuk salat dalam keadaan rukuk, bahkan itu sunnah. Tetapi maksudnya, jangan kamu tergesa-gesa masuk ke dalam salat. Baik. Nuwasil insyaallah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, wat-tawqitu wajibun. Wat-tawqitu wajibun. At-tawqit yani penentuan waktu wajibun, adalah sebuah kewajiban. Ini jelas berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Barang siapa yang sholat sebelum waktunya, maka sholatnya tidak sah dengan kesepakatan ulama. Dan barang siapa yang sholat setelah keluar waktunya dengan sengaja tanpa ada uzur, maka sholatnya juga tidak sah berdasarkan pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama. Jadi wajib sholat pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Bahkan ini adalah amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam As-Sahihain dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdalu indallah, atau ayyul a'mali ahabbu ilallah ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fi waqtiha, atau as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Baik. Wat-tawqitu wajibun wal jam'u li udhrin jaizun. Wal jam'u li udhrin jaizun, dan menjamak salat karena satu uzur adalah boleh, jaiz, boleh. Menjamak salat karena satu uzur, yakni uzur syar'i, dibolehkan di dalam syariat. Para ulama ketika berbicara tentang masalah jamak, maka umumnya mereka akan menyebutkan hadis Abdullah bin Abbas. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam Sahih Muslim, dan terdapat syawahidnya banyak sekali juga dalam Sahih Bukhari dan dalam Kutubus Sunan. Bahwasanya beliau berkata, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i bil Madinah min ghairi khaufin wala matarin. Ini hadis akan sering kita jumpai dalam pembahasan masalah jamak salat. Ini hadis merupakan umdah di dalam masalah jamak salat. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak, yakni mengumpulkan antara zuhur dan asar dan maghrib dengan isya di Madinah, bukan karena takut dan bukan pula karena hujan. Wa fi lafdin, dan dalam lafaz yang lain juga dalam as-sahih, min ghairi safarin, bukan karena sedang safar. Karena di Madinah beliau lakukan itu. Dari hadis ini ada banyak sekali pelajaran yang berkenaan dengan hukum menjamak salat. Yang pertama, yang dijamak hanya 4 salat. Ini bolehkan dijamak. Zuhur dan asar, maghrib dan isya. Adapun subuh tidak dijamak dengan salat yang lainnya. Tidak dijamak dengan salat yang lainnya. Yang kedua, cara menjamaknya adalah zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Jadi bukan asar dengan maghrib misalkan, atau zuhur dengan maghrib, tetapi maghrib dengan zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Ini cara menjamaknya. Baik. Jadi maksud dengan menjamak adalah melakukannya pada waktu yang berdekatan. Pada waktu yang berdekatan. Artinya setelah zuhur langsung sholat asar. Kemudian setelah maghrib langsung sholat isya. Ini yang dimaksud dengan menjamak. Baik. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Dan yang ketiga, pelajaran yang juga bisa kita petik dari hadis ini, terdapat padanya al-a'zar al-syara'iyah, uzur-uzur yang syar'i, yang dibolehkan ketika menjamak, yang dibolehkan kita dengan adanya uzur-uzur tersebut menjamak salat. Apa itu? Disebutkan dalam hadis ini, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri wal maghrib wal isya bil Madinah min ghairi khaufin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah tanpa sebab takut. Kalau begitu, takut merupakan sebab yang dibolehkan menjamak salat. Ini mafhum mukhalafah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan menjamak salat bukan karena beliau takut atau ada ketakutan pada kaum muslimin, berarti memang sudah diketahui, sudah dikenal oleh para sahabat bahwa ketakutan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin merupakan sebab yang membolehkan dijamak salat tersebut. Dijamak salat zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Sudah dipahami ya? Artinya ini sudah diketahui. Baik. Dan yang semisal dengan takut, takut itu misalkan ketika musuh mau menyerang daerah kita, dalam keadaan kita takut, maka boleh kita jamak salat supaya waktu untuk menjaga diri atau menjaga benteng itu lebih luas. Itu lebih luas. Baik. Ini dibolehkan. Dan sebagaimana juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi pengepungan kaum musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Baik. Dan dikiaskan kepada yang lainnya, yakni seluruh hajat, seluruh kebutuhan yang mendesak, yang di situ ada masyaqqah, di situ ada masyaqqah, ada suatu beban yang berat, sehingga dengan dijamaknya salat urusan menjadi ringan. Urusan menjadi ringan seperti sakit, iya, dan sebagainya. Sakit dan sebagainya. Baik. Ini yang pertama, udzur yang pertama. Wala matarin, dan bukan pula karena hujan, menunjukkan bahwasannya hujan merupakan sebab yang telah dikenal oleh para sahabat sebagai udzur yang membolehkan dijamaknya salat. Kemudian di dalam lafaz yang lain, min ghairi safarin, bukan karena safar. Ini yang ketiga, karena safar. Karena melakukan safar boleh menjamak salat. Jadi disebutkan dalam hadis ini 3 udzur. Pertama takut, yang kedua hujan, yang ketiga safar. Baik. Kemudian permasalahan, bolehkah menjamak salat tanpa ada udzur? Bolehkah menjamak salat tanpa ada udzur? Kalau kita perhatikan hadis ini secara zahirnya seakan-akan membolehkan. Karena di sini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak antara zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya di Madinah, bukan karena takut, bukan pula karena hujan, dalam lafaz yang lain bukan pula karena safar. Berarti tidak ada sebab apa-apa. Sebetulnya kalau dibaca terus hadisnya ada penjelasan Ada sebabnya di situ. Ada sebabnya di situ. Baik. Sehingga ulama dalam menjelaskan hadis ini, dan ini pendapat yang kuat. Jadi memang ulama berbeda pendapat tentang sholat, menjamak sholat tanpa uzur. Menjamak sholat tanpa uzur. Dan pendapat yang kuat, ini juga pendapat Syaukani. Demikian pula penjelasan Syekh Ibnu Baz, Ibnu Taimin dan yang lainnya. Yang pendapat yang benar, tidak boleh. Tidak boleh menjamak sholat tanpa uzur. Adapun makna hadis ini ditakwilkan oleh para ulama dengan dua penakwilan. Penakwilan yang pertama, dibolehkan hadis ini menunjukkan bahwasannya dibolehkan karena suatu hajat. Buktinya adalah lanjutan hadis tersebut. Lanjutan hadis tersebut. Apa lanjutannya? Qala Abu Zubair. Berkata Abu Zubair. Ini lanjutan periwayatan hadis tersebut. Berkata Abu Zubair, fasa'altu Sa'idan, maka aku bertanya kepada Sa'id. Ini Sa'id bin Zubair yang meriwayatkan hadis ini. Lima fa'ala dzalik? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu? Jadi, ketika mereka mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat bukan karena takut, bukan karena hujan, bukan pula karena safar, maka mereka bertanya, kenapa beliau melakukan itu? Faqala, lalu kata Sa'id, sa'altu Ibnu Abbasin kama sa'altani. Aku telah bertanya kepada Ibnu Abbas sebagaimana yang engkau tanyakan. Faqal, lalu kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, arada alla yuhrija ahadan min ummatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin untuk tidak menyulitkan salah seorang dari umatnya. Alla yuhrija ahadan min ummatihi. Tidak menyulitkan salah seorang dari umatnya. Berarti apa? Berarti beliau melihat ada suatu masyakkah di situ. Ada sesuatu yang terjadi. Ada suatu hajat yang diperlukan untuk meringankan beban sehingga beliau menjamak salat. Baik. Jadi jelas, hadis ini bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat tanpa sebab sama sekali. Baik. Dan tadi sudah kita jelaskan, andaikan tidak ada penjelasan menyulitkan umatnya, ini juga bisa diikutkan kepada al-khauf. Ini yang semisal dengan al-khauf, takut, sakit dan sebagainya, dibolehkan menjamak salat. Baik. Ini ta'wil yang pertama. Ta'wil yang kedua, dan ini ta'wil yang Asy-Syaukani berdasarkan dalil-dalil yang lain. Juga berdasarkan dalil-dalil yang lain. Bahwasannya yang dimaksud dengan jama', yang dimaksud dalam hadis ini adalah jam'un suwariyun. Jam'un suwariyun. Jama' yang hanya berupa gambaran, bukan hakiki. Maksudnya apa? Jelaskan di syarah. Kata Siddiq Hasan Khan, ay baina salatain in kana suwariyan wa huwa fi'lul ula fi akhir waqtiha. Jama' suwari itu mengerjakan salat yang pertama pada akhir waktunya, wal ukhra fi awwali waqtiha, dan salat yang kedua pada awal waktunya. Falaysa bijam'in fil haqiqah. Maka ini bukan jamak secara hakikat. Cuma secara gambarannya dia jamak, tapi hakikatnya bukan. Kenapa? Karena dua-duanya masih pada waktunya. Jadi, zuhur dikerjakan di akhir waktu, kemudian asar ditarik di awal waktunya. Jadi, seakan-akan di jamak, padahal masih sama-sama pada waktunya. Ini maksudnya jamak suwari. Dan yang mendukung makna tersebut adalah riwayat dalam As-Sahihain, qala Abu Sya'sa Jabir. Berkata Abu Sya'sa Jabir. Nah, beliau ini juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam dengan lafaz yang lain. Beliau mengatakan, sami'tu Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Aku pernah mendengarkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam samanian jami'an. Aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 rakaat seluruhnya. Yani zuhur dan asar, 8 rakaat. Wa sab'an jami'an, dan 7 seluruhnya. Yani maghrib dan isya, 3 dan 4. Jadi 7. Qultu, lalu aku berkata, yang berkata ini Amr, rawi yang dibawa Abu Sa'sa. Ya Abu Sya'sa, azunnuhu akhara dhuhra wa ajjala al-asr. Wahai Abu Sya'sa, aku menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan zuhur dan menyegerakan asar. Wa ajjala al-isya wa akhara al-maghrib. Dan menyegerakan isya dan mengakhirkan maghrib. Qala wa ana adunnuhu. Lalu kata Abu Sya'sa, aku juga menyangka demikian. Jadi ini yang dimaksud dengan jamak suwari. Jadi hakikatnya, kesimpulannya, hadis ini bukan dalil dibolehkannya menjamak salat tanpa ada udzur. Menjamak salat tanpa ada udzur. Tidak ada satu dalil pun yang membolehkan menjamak salat tanpa ada udzur. Baik.